Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Kamis 28 Februari 2019, dibacakan Ilham dan Kamal. Masyarakat Semelu polisikan pemilik akun FB yang lecehkan perempuan Semelu. 10 mayat emas dan sepeda motor digasak pencuri, pelaku diringkus di hotel. Ricuh di acara NU, 11 anggota FPI jadi tersangka. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Semelu melaporkan dua pemilik akun Facebook ke Polres Semelu Kamis hari ini. Akun tersebut atas nama Bang Ju dan Pak Cik Joki yang dinilai telah menghina dan melecehkan perempuan Semelu dengan kata-kata kotor yang tidak pantas disebutkan. Dari Semelu, Sari Mulyasno melaporkan. Postingan dari dua akun Facebook itu jelas-jelas sudah menghina dan melecehkan perempuan Semelu. Pihaknya minta polisi menindak tegas pelakunya. Hal ini disebut Muksin usai melaporkan akun medsos tersebut. Laporan pengaduan para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Semelu ini diterima oleh Kasareskrim Polres Semelu, Ibtu Muhammad Khalil, di ruang kerjanya. Syederalun, sebuah rumah berlantai dua di Gampung Juju, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, digasak pencuri Rabu 27 Februari 2019 tengah malam. Pemilik rumah bernama Samsuar Abdullah, 39 tahun, warga Gampung Uno Bungkuk, Kecamatan Glempang Baru, Pidie, sangat terkejut saat masuk ke ruang tamu dan menemukan kaca jendela pecah. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Korban menemukan sepeda motor Beat warna merah BL4190 PAF miliknya yang telah raib. Hal ini disampaikan Kasareskrim Polres PD AKP Mahliadi. Ia juga kaget menemukan lemari di kamarnya terbuka dan uang beserta surat-surat penting hilang bersama emas 10 mayam. Setelah korban melapor ke polisi, pelaku kemudian tertangkap di salah satu hotel di Sigli. Ia menambahkan pelaku bernama Jufriadi, 34 tahun, warga Gampung Masjid Tuha, Kecamatan Merdu, PD Jaya. Syederalun, polisi menetapkan 11 anggota Front Pembela Islam FPI sebagai tersangka kericuhan di acara Tablik Akbar dan Tausiah Kebangsaan dalam rangka Hari Lahir Nahdlatul Ulama NU. Para tersangka merusuh hendak membubarkan acara itu serta meneriakkan ganti presiden dan mengacungkan dua jari. CNN Indonesia melansir. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, ke-11 tersangka berinisial MHB, S alias G, FS, AS, AR, SS, OQ, MA, AD, E alias I, dan RP. Semuanya berasal dari organisasi FPI Tebing Tinggi. Dari hasil gelar perkara, katanya telah terpenuhi unsur tindak pidananya dan telah cukup alat bukti untuk dilakukan penahanan. Seluruh tersangka itu dijerat dengan pasal 160, subsider pasal 175 JO pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un secara mendadak membatalkan sesi makan siang bersama dalam rangkaian pertemuan puncak mereka di Hanoi, Vietnam, Kamis 28 Februari. Pihak Gedung Putih menyatakan kedua belah pihak sama sekali tidak mencapai kesepakatan apapun dalam pertemuan kali ini. CNN Indonesia melansir. Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders hanya menyatakan baik Donald Trump dan Kim Jong-un melakukan pertemuan yang konstruktif di Hanoi, Vietnam. Kedua pemimpin merundingkan berbagai cara untuk mencapai kemajuan proses denuklirisasi dan konsep yang berlandaskan ekonomi. Jamuan makan siang yang semula dijadwalkan berlangsung sebelum kedua pemimpin melanjutkan rapat dibatalkan. Agenda pertemuan Trump dan Kim Jong-un juga dipangkas. Sarah mengatakan ada sejumlah perubahan dalam agenda pertemuan kedua pemimpin tanpa menjelaskan secara detail. Sedaralun, pemerintah siap menggelontorkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk membangun 4 pos lintas barat negara atau PLBN yang ditargetkan rampung pada tahun ini. CNN Indonesia melansir, saat ini keempat pos sudah menyelesaikan tahap lelang dan siap untuk memasuki tahap pembangunan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Hidayat Sumadilaga menjabarkan empat pos tersebut, yaitu PLBN Terpadu Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan PLBN Terpadu Jagoy Babang di Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu dua PLBN lagi berada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu PLBN Terpadu Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, dan PLBN Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Sedaralun, rumah produksi Warner Bros. Tampak benar-benar siap menggarap sequel film Aquaman 2018. Mereka baru mengumumkan tanggal perilisan sequel film yang dibintangi aktor Jason Momoa itu. CNN Indonesia melansir, Warner Bros. Menjelaskan sequel Aquaman akan rilis pada 16 Desember 2022. Belum ada keterangan lebih lanjut tanggal tersebut untuk perilisan di Amerika Serikat atau serentak di seluruh dunia. Momoa diharapkan kembali memerankan karakter Arthur Curry alias Aquaman dalam sequel. Sampai saat ini belum ada kepastian bahwa Momoa akan beraksi dalam sequel Aquaman. Wacana sequel muncul setelah Aquaman menjadi salah satu film terlaris DC pada Januari lalu. Film yang disutradarai James Wan ini berhasil meraup pendapatan lebih dari 1 miliar US dollar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 28 Februari 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.